berita. Dunia dalam berita, berita dalam dunia. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang membangun, ada yang bikin bingung. Sungguh asik dunia dalam berita. Sakit jadi sehat, tapi ada yang membuat luru kimia terlaknat. Yang satu mengobati, yang lain menyakiti. Ada satu yang lucu, hewan mulai maju. Kera menyandang bedil, manusia senang bukil. Sungguh asik berita dalam dunia. Tiada